Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. Kita lanjutkan lagi kajian rutin kita dari syarah aqidah al-sunnah wal jamaah. Ini adalah pertemuan 121, halamannya 243. 6. Kita lanjutkan. Ini masih tentang bantahan terhadap Asy'ariyah. Nah. Ini bantahan untuk Asy'ariyah. Ya, di mana Asy'ariyah ini adalah yang paling banyak dianut oleh orang-orang yang notabene saudara-saudara kita di Nahdiyin. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Ketika di sini mada turiduna bil abad, apa yang diinginkan dari parsiali? Hal turiduna, apakah kalian itu menginginkan anallaha subhanahu wa ta'ala laisa lahu bahwasanya Allah azza wajalla itu, Allah azza wajalla baginya tidak ada parsial, sebagian juz'i. Ya, fa nahnu nuwafiqukum ala nafi lafd, dan kita itu sepakat dengan kalian dalam hal apa? Meniadakan lafad. Fala naqulu, kita tidak mengatakan bahasanya innallaha ba'dun, sesungguhnya Allah Azza Jalla itu adalah sebagian. Wala naqulu innal yada ba'dun, dan kita juga kita tidak mengatakan bahasanya tangan itu adalah parsiali. Bagian dari Allah Azza Jalla. Bal naqulu, namun kita katakan innal yada ba'dun minna, sungguhnya tangan itu adalah bagian dari kita. Walakin nunazzihu Allah 'anil ab'ad, namun kita itu mensucikan Allah azza wajalla dari sebagian. Li'anna dhalika yuhimu ma'nan batilan, karena yang demikian itu bisa mengantarkan pada makna yang batil, wa huwa anna ba'd asyai ma jaza infisaluhu 'anil syai ma'a baqa'i syai dunahu. Bahasanya sebagian sesuatu itu ketika dia itu boleh untuk berpisah dari sesuatu itu disertai dengan tetapnya sesuatu tersebut tanpa yang lainnya. Maksudnya di sini contohnya famatsalan yumkinu lil insan, bagi seorang itu untuk tanfasil, ya, an tanfasila yadu, tangannya dijauhkan dari dia, dipisahkan dari dia. Wa yabqa ma infisaliha, dan dia akan tetap ada dengan infisaliha, dengan perpisahan dengan tangannya tersebut. Fa hal naqulu, apakah kita katakan inna yadallahi ta'ala yalhaquha hadzal jaiz, apakah tangan Allah itu, ya, itu menyambung dengan yang seperti itu, apakah ini boleh? Seperti tadi terpisah, tapi di situ akan tetap terpisah seperti itu. Abadan enggak boleh. Selama-lamanya enggak boleh, Mas. La naqulu bihi, kita tidak mengatakan yang demikian. Wa li hadza la tajid fi kalamil ulama'is salaf, maka engkau tidak mendapati satu perkataan pun dari ulama salaf yang mengatakan bahwasanya annal yada ba'dun minallahi, bahwasanya tangan itu adalah bagian parsiali dari Allah azza wajalla. Awil yad, atau tangan itu ba'dun minhu, atau tangan itu adalah ba'dun minhu, bagian darinya. Awil wajh, atau wajah, atau mata, atau betis, atau kaki. Wa naqul, kita katakan, yadun haqiqiyatun, tangan yang hakikinya ada. Taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Namun ini yang layak menurut Allah azza wa jal. Paham sampai di sini, Mas? Antum bayangkan malaikat Jibril alaihissalam. Itu malaikat yang sangat besar. Itu baru malaikatnya. Yang menciptakan yang besar seperti itu bagaimana? Paham maksudnya di sini? Nah. Wala tumathilu aydiya makhlukin qattu. Dan ini tidak pantas untuk dimisalkan dengan tangan makhluknya. Paham sampai di sini? Nah. Kita tahu tangan kita nih seperti ini. Ya, ini tangan kita, Mas. Tangan kita yang banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak keterbatasan. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sedangkan tangan Allah Azza wa Jal, kaifiatnya hanya Allah saja yang tahu. Kita mencukupkan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu punya tangan. Ya. Kiltaihima yumna. Dua-duanya sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, yang bagaimananya, besarnya gimana dan seterusnya, tidak Allah jelaskan. Maka kita mencukupkan dari yang seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, tidak kemudian mencari-cari. Tidak perlu mencari-cari. Qaluhu, firman Allah Ta'ala, dalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang senantiasa takut kepada Rabb-nya. Takut yang disertai dengan pengagungan. Itu namanya khusyuk. Khasyah itu seperti itu, Mas. Khauf ma'at azim. Sedangkan khauf saja, takut bagi, takut yang alami. Seperti antum itu takut dengan ular. Takut dengan harimau. Itu takut tabii. Khauf tabii. Itu beda. Ya. Kemudian, ai astawabu al-musyaru ilaihi, itu pahala yang akan didapatnya. Itu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khasyya rabbah. Di surat al-bayyinah ayat 8, Mas. Jazaohum, pahala mereka, ganjaran mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, itu adalah jannatu adnin, jannat adn, yang tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan tetap kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'alullah al-jannata, ya, kita minta kepada Allah azza wa jalla surganya. Wa annakuna min ahliha, agar kita itu termasuk penghuni surga. Ya, doa seperti itu, Mas. Ketika idza marrna bi ayatir rahmah, ya, da'una bi birrahmah, ai nas'allaha arrahmah. Kalau kita itu melalui, ya, atau melewati ayat-ayat yang di situ sifatnya tentang kebaikan, kasih sayang, atau janji-janji surga dan yang lainnya, kita harus minta kepada Allah azza wajalla agar termasuk bisa mendapatkan kasih sayang dan nikmat Allah yang seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau kita itu melewati ayat-ayat yang sifatnya itu di sini ancaman tentang neraka dan yang lainnya, kita diminta untuk apa? Berlindung diri agar tidak terjatuh ke dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah azza wajalla. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb-nya. Faman khasyallaha, barang siapa yang takut hanya kepada Allah azza wajal, yang disertai dengan pengagungan. Wattaqahu, dan dia bertakwa. Fa innallaha ta'ala yardha anhu, maka Allah itu ridha kepadanya. Ini masih berkaitan dengan apa? Bahasanya Asy'ariyah itu menolak ridha. Allah tidak punya sifat ridha. Maka penganut Asy'ariyah yang paling dahsyat di sini adalah dari apa, Mas? Di Indonesia ini. Antum lihat terjemahan dari Depak. Semua berkaitan ridho, ridho, ridho, kaitannya dengan wajah-wajah, itu adalah ridho. Ya. Ibtigha'a wajhillah. Untuk mencari wajahnya Allah. Itu tapi di artikan apa? Mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Itu beda. Ridho itu adalah sifat fi'liyah. Sedangkan wajah adalah sifat dhatiyah. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan apa? Masyiah. Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan dia ridho-nya. Kalau tidak, Allah tidak akan ridho. Begitu juga kaitannya dengan apa? Wajah. Wajah itu adalah sifat dhatiyah. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Itu sifat dhatiyah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak. Kalau sifat fi'liyah dari Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan apa mas? Kehendak. Masyiah. Naam. Dzalika liman khasyya rabbah. Naam. Naam. Wa sayardha 'anillahi ta'ala bima yusibuhu. Sehingga dia pun akan ridha kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang menjadi pahala baginya. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan yang lainnya. Halaman 243. Wa nu'minu, dan kita beriman. Bi anna Allah ta'ala yaghdabu 'ala man yastahiqqul ghadaba. Ingat tuh mas. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu murka dengan orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan kemurkaan. Dia itu pantas untuk mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Minal kafirin, dari orang-orang kafir. Wa ghairihim, dan selain mereka. Ya. Ad-dhannina billahi dhanna saw. Alaihim da'irat da'iratus saw. Wa ghadiballahu alaihim. Di surat Al-Fath ayat 6. Orang-orang yang mengira kepada Allah itu dengan don yang jelek. Belum-belum sudah donnya jelek. Anggapannya sudah jelek. Alaihim da'iratus saw. Ya. Atas mereka da'irah. Da'irah itu senantiasa berputar, berotasi. Saw itu su' jelek. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah itu akan murka kepadanya. Makanya kalau misalnya antum lihat di penjelasan di surat Al-Fath ayat 6 ini, ini menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jal وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka. Serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka jahanam itu adalah sejajar tempat kembali. Naudzubillah min dzalik. Ini jelasan. Nah, sekarang kita lihat. Di atasnya adalah perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang bawahnya adalah syarahnya. Syarahnya oleh beliau sendiri. Qaluhu ya wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yaghdabu 'ala man yastahiqul ghadaba min al-kafirina wa ghairihim. Jadi wa nu'minu, kita beriman. Bi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah azza wajalla yaghdabu, itu murka, marah. Ala man yastahiqul ghadaba, dengan orang yang memang pantas untuk mendapatkan ghadab, marah. Minal kafirina, dari orang-orang kafir. Wa ghairihim, dan selain mereka. Wal ghadabu diddur ridha. Dan ghadab, marah itu adalah diddur ridha, berkebalikan dengan ridha. Dengan apa, Mas? Ridha. Ya. Fa min aqidati ahli sunnati wal jama'ati. Antum lihat di sini, Mas, termasuk kaidah di sini. Yang termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, annallaha, ya, annallaha, ya, mausufun bil ghadabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan apa, Mas? Ghadab. Dengan marah. Alaman yastahiquhu. Ghadabnya kepada orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah marahi? Dari orang-orang kafir dan selain orang-orang kafir. Wa fi du'ail la'an, dan doa la'an, doa cacian. Wal khamisata, anna ghadaballahi 'alaiha. Surat An-Nur ayat 9. Surat ke 24 ayat ke 9. Wal khamisata, dan sumpah yang kelima, al khamisata, anna ghadaballahi, bahwasanya laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Ya, in kana minas shadiqin. Fal ghadabu, ya. Fal ghadabu sifatun. Marah itu adalah satu sifat, Mas. Sifatnya apa? Misalnya, sifatnya fulan pemarah. Jadi pemarah itu adalah sifat. Nah. Wa fi kalau ghadabu sifatun min sifatillahi fi'liyah, maka marah itu adalah termasuk sifat dari Allah Azza wa Jal, sifat fi'liyah. Tapi hanya memaparkan bahwasanya Allah itu murka. Allah mempunyai sifat murka. Tapi Allah Azza wa Jal tidak mempunyai nama ghadib. Ingat-ingat, Mas. Yang murka, yang marah, enggak. Jadi apa kesimpulannya? Karena sifat itu jauh lebih luas dan lebih banyak daripada nama. Satu nama itu meliputi banyak sifat. Tapi satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Paham sampai sini, Mas? Nah. Sekarang. Ya. Ini juga sebagai bagian dari intisari di situ. Kita tulis bahwasanya murka itu adalah salah satu sifat Allah. Murka itu adalah salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat fi'liyah. Itu sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah. Paham sampai di sini, Mas? Naam. Amma ahlu ta'tili fayaquluna, sedangkan ahlu ta'til mereka mengatakan innal ghadaba la yusafu Allahu bihi. Li'anna al-ghadaba ghalayan damil qalbi. Wallahu azza wa jal la yusafu bihada. Fanaqulu na'am al-ghadabu huwa ghalyan damil qalbi. Lianna al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibn Adam. Fatantafikha al-audaj. Wa taqifu syu'ur. Yahmarru wajah. Yahmaru wajh. Lakin hada ghadabul makhluq fi Amma ghadabul khaliqi falaysa min hadha, bal huwa ghadabun yaliqu bijadalihi wa 'azamatihi azza wajalla. Antum lihat di sini, Mas, tentang tidak bolehnya kita itu mentasbih, menserupamakan marahnya kita dengan marahnya Khalik. Kita sebagai makhluk kalau marah gimana, Mas? Al-ghadabu minasyaiton. Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dari syaiton. Ya. Marah itu dari syaiton. Jadi kalau misalnya dikatakan al-ghadabu, al-ghadabu minasyaiton. Nah. Marah itu adalah dari syaiton. Artinya apa? Sebutannya juga istanibil ghadaba. Istanibil ghadaba. Jauhilah kalian dari rasa marah. Jadi kalau misalnya antum ketemu dengan fulan, sudah tahu kalau ketemu fulan itu bikin marah, maka jangan sampai kemudian ketemu fulan. Paham maksudnya? Karena kalau ketemu sama fulan itu hanya bikin marah saja. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ahlu ta'tili fayakulun, dengan ahlu ta'til mereka mengatakan innal ghadaba. Ahlu ta'til itu apa, Mas? Orang yang meniadakan, orang yang meniadakan apa, Mas? Sifat Allah, itu namanya ahlu ta'til. Fayakulun, mereka mengatakan innal ghadaba la yusafullahu bihi. Sesungguhnya murka itu tidak boleh disifatkan kepada Allah Azza wa Jal. Murka, marah itu tidak boleh disifatkan kepada Allah Azza wa Jal. Li'anna al-ghadaba ghalayani damil qalbi. Karena ghadab, marah itu adalah bergejolaknya darah di dalam hati. Ghalayani damil qalbi. Jadi kalau ghalayani damil qalbi, kalau darah itu, kalau misalnya antum melihat orang marah itu langsung merah semua. Saking umumnya. Ada orang yang warnanya putih, kalau dia marah dia langsung beng, merah. Ada yang seperti itu. Ya. Kayaknya kalau antum lihat bagaimana manusia itu mendeskripsikan syaitan itu dengan warna merah. Ada warna merah. Karena merah itu adalah bagian dari api. Api berwarna merah. Padahal disebutkan bahwasanya api yang ada di dunia ini adalah salah satu dari bagian-bagian api yang paling rendah. Apa, Mas? Panasnya. Maka di sini tidak ada penjelasan bahwasanya syaitan itu warnanya merah, Mas. Ingatkan tuh, Mas. Warna merah itu ya, apalagi ada moncongnya. Ya, apalagi ada moncongnya. Itu enggak ada dalilnya itu. Ada dalilnya. Paham ya? Nah. Sehingga di sini al-ghadab, sebutannya marah itu adalah dari ya, panasnya hati yang bergejolak. Li'anna Nabi SAW akhbar bi'annahu, bahasanya Nabi SAW itu mengabarkan tentang apa, Mas? Tentang rasa marah. Jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Jamrah. Jamrah itu adalah apa, Mas? Batu yang isinya api. Ya, batu api. Yulqiha syaitanu. Syaitan itu melemparkannya, ya, melemparkan api itu fi qalbi ibni Adam, ke hati manusia. Makanya yang tadinya enggak pernah marah, tahu ketika marah itu dadi, Mas. Marahnya apa, Mas? Aneh-aneh. Dia itu orang yang penyabar, ya, omongannya lembut, halus. Ketika marah semuanya diomongin. Aneh. Wish. Jadi kayak gini. Nah, apa yang bisa suara kenceng, apalagi kemudian tenaganya jadi super, itu rata-rata sudah apa, Mas? dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Ini adalah dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Nah, jadi di sini jelaskan jamratun jamratun yulqiha syaitan jadi nah, ini kalau misalnya disebutkan tentang disebutkan hadisnya dhaif. Nah, jadi kalau lafadznya ini lafadz bimakna ini. Jadi kalau misalnya dikatakan nah, ini perlu di ini lagi. Anna rajulan enggak, ini hadisnya yes. Nah, ini perlu ini lagi pahami lagi. Jadi kalau misalnya yang antum harus pahami, kayak misalnya di sini penjelasan, kayak misalnya ini disebutkan tadi jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam, ini riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi 2191. Ini kalau disebutkan di penjelasan hadisnya, di penjelasan hadisnya itu jelaskan ada berapa catatan. Jadi tidak kemudian sama dengan apa yang dituliskan di sini, ya. Jadi pertanyaannya tadi penjelasan tentang lafadz ini jamratun yulqiha, kata-kata jamrah, atau di sini di At-Tirmidzi 2191. Ini di kalau disebutkan di penjelasan ini tidak ada lafadz yang seperti itu. Ya. Kalau misalnya disebutkan jamrah, kita lihat. Nah, kalau disebutkan di Jami' Tirmidzi Itu lafadznya bukan seperti itu. Nah, dan At-Tirmidzi kalau disebutkan halam 2191 itu panjang hadisnya. Ya. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqin syatta. Di sini disebutkan dhaifun lakin ba'du faqrati ba'du faqratihi sahihun. Hadisnya dhaif tapi sebagian dari beberapa baris ada yang sahih. Nah. Ini disebutkan seperti itu. Nah. Jadi lafadznya yang seperti itu sangat diragukan tentang kesahihannya. Nah. Sebutannya ala wa syarruhum sari'ul ghadabi bati'ul qai ala wa inna minhum hasanul qada. Ada dari mereka yang gampang cepat marah. Ada yang tidak cepat marah, ada yang gampang marah, ada yang cepat marah, ada yang sangat lambat untuk marah. Ya. Wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Tidak ada syaitan di situ. Maka disebutkan ala wa innal ghadaba jamratun fil qalbi ibni Adam. Sesungguhnya ghadab, marah itu adalah jamratun fi qalbi ibni Adam. Yaitu batu panas berisi api di hati manusia. Paham saya di sini? Tidak ada sebutannya yulkiha syaitan. Sedangkan di Musnad Imam Ahmad itu nomor 11193 itu juga disebutkan tentang Ibnu Said. Ini nomornya tidak seperti itu. Ya. Allah alam, tapi di situ ada penjelasan yang lainnya. Nanti kita akan berikan tanda tanya terhadap hadis. Fatam tafihu al-audaj. Ya. Kemudian menjadi menyembar-nyembar. Ya, nyembar-nyembar. Sehingga di sini kalau misalnya kalau disebutkan ya penjelasan para ulama ya itu apinya di situ menyambar-nyambar ketika orang itu ada di dalam hatinya itu ada audaj. Itu seolah-olah pengen meletup-letup itu mas. Pengen meletup-letup. Wa taqifu syu'ur. Perasaannya itu jadi berhenti. Jadi dia gak bisa nalar dengan wajar lagi. Wa yahmaru wajh. Wajahnya memerah. Lakin hadal ghadabal makhluk. Namun ini adalah kemarahan dari makhluk. Kayak misalnya sekarang. Ada yang sedang enak-enaknya tidur. Pak, pak, pak. Gak jadi tidur nih, gak enak, kaget, apa tuh? Ada yang seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Karena hatinya meletup ketika dalam perasaan nyaman, dijadikan tidak nyaman. Kemudian, amal ghadab al-khaliq, sedangkan kemurkaan, kemarahan dari khaliq, falaysa min hada, ini bukan seperti ini. Bukan seperti apa mas? Manusia. Bal huwa ghadabun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi 'azza wa jalla. Namun kemarahan yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran dari Allah 'azza wa jalla. ketinggian dari Allah Azza wa Jal, maha tingginya Allah, maha mulianya Allah, itu tidak sesuai dengan marahnya manusia. Marah enggak? Ya. Ayo. Semangat. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi alhamdulillah baru kita menikmati berbagai macam iftar kan. Jadi ada langsung ada donat ya. Ya Allah mampu biarik setelah berabad-abad ya menunggunya. Ada donat lagi alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Dan ada mie ayam rasa gulai ya. Mie ayam rasa gulai ada tahunya dan seterusnya jadi bercampur baur. Allah barik. Jazakallahu khairan. Sekarang kita masuk kepada firman Allah Azza wa Jalla. Ad-dhaninnya. Ini di surat Al-Fath ayat 6. Untuk melihat Al-Qur'annya, Mas. Al-Fath. Al-Fath. Ayat 48, surat ke-48 ayat ke-6. Itu dijelaskan tadi bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla, dan supaya Allah Azza wa Jalla mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk. Ya. Jadi dhonina billahi dhonnas sau. Mereka berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla dengan prasangka yang buruk, Mas. Bagaimana kalau sekarang antum lihat ada orang yang berprasangka buruk? Atinio. Biar itu Allah enggak ini. Terus itu. Ini prasangka buruk dengan menyalahkan apa yang menjadi Allah, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu nasallahu alaihi. Alaihim da'iratus sau. Ya. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Da'iratus sau. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Hada wasfun liqaulihi ta'ala. Ini adalah sifat bagi firman Allah Azza wa Jalla, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhanina billahi dhannas sau. Sebelumnya Allah Azza wa Jalla akan mengadab orang-orang munafik dan perempuan-perempuan munafik, orang-orang musyrik dan perempuan-perempuan musyrik yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka akan dibinasakan, giliran kebinasaan yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Nasallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Syahid di sini adalah perkataannya ghadiballahu alaihim. Allah itu murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Nah, sekarang kita mengatakan wadhannu su'u billahi ajma'u ma qila fihi. Dan berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah ajma'u ma qila bihi. Itu lebih bisa mengumpulkan dengan apa yang dikatakan tentangnya. Ai yadi an yudhanna fillahi ta'ala ma la yaliqu bihi. Yaitu dengan dia itu berasumsi, berdhon, berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa prasangka yang tidak layak ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Faman dhanna anna Allah la yansuru awliya'ahu. Barang siapa yang mengira bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak akan menolong wali-walinya, faqad dhanna bihi dhannas su', maka dia telah berdhon, dia telah berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla dengan prasangka yang buruk. Wa man dhanna anna Allah Ta'ala naqisun fi sifatihi faqad dhanna bihi dhannas su'. Dan barang siapa, ya barang siapa Pak Nowo, barang siapa? Barang dan sopo. Ya. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah itu ajalah adalah naqisun. Naqis. Kurang di sifatihi, dalam sifatnya. Faqad dhanna bihi dhannas su, maka dia telah berprasangka dengan prasangka yang jelek. Wa man dhanna annal batila ya'lul haqqo 'uluwan da'iman mustamirran faqad dhanna billahi dhannas su. Barang siapa yang mengira bahwasanya kebatilan itu akan tetap berada di atas kebenaran dengan bentuk ketinggian yang senantiasa terus menerus, maka dia telah berprasangka dengan prasangka yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man dhanna anna Allah la yab'atsal 'ibad wa yujazihim faqad dhanna bihi dhanna su' wa halum majra. Dan barang siapa yang mengira bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan membangkitkan hamba-hambanya, dan itu akan Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, memberikan ganjaran kepadanya, maka dia telah berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk, dan seterusnya seperti itu, Mas. Fadhannu su' qa'idatuhu, maka berprasangka buruk kaidahnya apa? An yudhanna billahi ma la yaliku bihi. Yaitu apa? Orang itu berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla apa yang tidak layak diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya apa? Wah, nek ngene iki untuk Allah iki. Sing liyane. Seperti itu. Itu naudzubillah min dzalik. Ketika datang ke kuburan. Kuburan wali-wali. Terus dia mengira bahwasanya ada sesuatu. Dia mengira bahwasanya itu bukan Allah. Dia mengira bahwasanya itu adalah kekuasaan dari kuburan tersebut. Itu naudzubillah min dzalik. Itu berprasangka dengan perasaan yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Wa yuhitu bihim. Jadi yudhannu billahi ma la yaliku bihi. Allah Azza wa Jalla itu diprasangkai dengan prasangka yang tidak layak kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alaihim da'iratus saw. Kepada mereka kebinasaan yang jelek. Ay alaihim yaduru saw wa yuhitu bihim min kulli nahiyatin. Mereka itu akan senantiasa berputar, berotasi dengan kejelekan. Dan mereka akan dilingkupi dengan setiap sisinya jelek semuanya. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Ya, naktafi bihadil qudrah. Kita cukupkan sekian. Ini karena ini sudah waktu adzan Isya dan ana harus. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Salah satu kesimpulan dari kajian kita ini, Mas, apa, Mas? Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla itu harus terus-menerus. Apapun yang menjadi kejadian kita, baik itu baik menurut kita atau buruk menurut kita, tetap harus mengedepankan prasangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ini ada kebaikan, setelah ini ada kebaikan, setelah ini ada kebaikan, seterusnya seperti itu. Ya. Bahkan tadi apa? Ada yang menyebutkan, ternyata hidup sendiri itu enggak enak, Ustaz. Aywa, Allah mabbiharik. Tapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata rezeki kita dengan waktu beberapa saat, ya, ketika istri enggak ada, litaskuna ilaiha, itu menjadi tidak tenang. Seorang suami yang tidak ada istri, maka tidak tenang. Itulah bagian yang terbesar dari nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memberikan nikmat ketenangan ketika ada istri. Dan itu harus disyukuri. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga istri-istri kita, menjadikan mereka tetap sehat, tetap bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi pribadi-pribadi yang salehah. Ya, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.